kesyirikan di dalam rububiyah. Saya ulangi, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, karena gelar seperti ini di dalamnya terdapat penyamaan dengan Allah dalam perihal pengagungan, maka terdapat di dalamnya, dalam gelar seperti ini, kesyirikan pada rububiyah, pada kekuasaan, pengaturan, dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini larangan untuk bergelar dengan qadhil qudat, hakim para hakim. Karena di dalam gelar tersebut terdapat penyamaan dengan Allah dalam perkara pengagungan, bahwa tidak ada, sebenarnya tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Tapi dalam gelar seperti tadi, qadhil qudat, menjadi penyamaan dengan Allah dalam perihal pengagungan. Akhirnya di sini terjadi kesyirikan. Kesyirikan pada rububiyah, yaitu pada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau sudah kita pahami makna dan juga hubungan bab dengan kitab kita, maka yang dimaksud dengan qadhil qudat, hakim para hakim, qadhi artinya adalah nama yang menunjukkan kepada kekuasaan dan kewenangan, yang menunjukkan kepada kekuasaan dan kewenangan. Jadi al-qadhi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini, hakim adalah yang memiliki kekuasaan dan kemenangan. Dan biasanya hakim itu mengumpulkan dua hal. Yang pertama, yaitu keharusan. Dan yang kedua, fatwa. Hakim mengumpulkan dua hal. Yang pertama, yaitu hukum yang wajib ditaati. Dan yang kedua, fatwa. Inilah bedanya hakim dengan mufti, ahli fatwa. Ahli fatwa cuma bisa memberikan fatwa, tetapi hukumnya tidak mengikat. Adapun hakim, hukumnya mengikat dan pada saat yang bersamaan memberikan fatwa. Kalau seandainya ada seorang yang bersidang cerai di depan hakim, maka pada saat itu hukumnya mengikat. Di samping hakim tersebut memberikan fatwa, dan fatwanya bentuknya mengikat, wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka berarti dia melanggar peraturan. Melanggar peraturan dan juga melanggar syariat pada saat yang bersamaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan qadhi. Jadi qadhi itu, yaitu di sini disebutkan hakim, para hakim. Hakim adalah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan. Dan dia mengumpulkan dua hal. Hukum yang wajib ditaati, kemudian yang kedua, fatwa. Fatwa kepada objek yang diberikan fatwa padanya. Oleh karenanya, kalau ada yang bersidang tentang perceraian, tentang hak anak asuh ketika bercerai, tentang pembagian harta waris, maka dia mempunyai dua fungsi hakim ini. Yang pertama, dia mempunyai fungsi hukum yang wajib ditaati. Dan pada saat yang bersamaan, itu adalah fatwa. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bin Hamad Al-Badr Al-Abbad, beliau adalah ahli hadis kota Madinah dan masih hidup sampai sekarang. Beliau setiap kali ditanya tentang pertanyaan warisan, kemudian talak ataupun nikah rujuk, dan dua hal itu, senantiasa beliau mengatakan raji'il mahkamah, silahkan datang ke pengadilan, adukan masalahnya ke pengadilan. Karena ketika ahli fatwa menjawab, hanya sebatas fatwa dan dia tidak mengikat. Tetapi kalau sudah hakim bersidang memutuskan hukuman atau keputusan, maka dia fatwa dan hukumannya mengikat, wajib ditaati. Ini bedanya hakim dengan ahli fatwa atau mufti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara tentang qadhi al-qudhat, hakim para hakim, maka kata qadhi diambil dari kata qadha yaqdhi, yang artinya memutuskan hukum. Qadha yaqdhi, yang artinya memutuskan hukum. Dan yang berhak menjadi qadhil qudhat, hakim para hakim, hakim yang memutuskan hukum dari seluruh hakim yang ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diharamkan bergelar dengan qadhil qudhat. Karena itu berarti menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah keputusannya yang benar-benar mutlak. Tidak ada batas. Hanya Allah tabaraka wa taala keputusannya benar-benar mutlak. Adapun manusia kalau bernama atau bergelar qadhil qudhat, yaitu hakimnya para hakim, maka ini menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam keputusan. Di sini letak tercelaknya gelar tersebut. Baik. Kalau kita ingin dalam lagi, keputusan Allah mutlak tanpa batas. Makanya hanya Allah yang paling pantas untuk bergelar qadhil qudhat, hakim para hakim, pemutus keputusan dari seluruh yang memutuskan keputusan. Hanya Allah yang berhak memiliki itu. Kenapa? Karena keputusan Allah mutlak. Keputusan Allah mutlak. Mutlak itu artinya apa? Umum, tanpa batas. Dan kalau kita lihat keputusan Allah atau qadanya Allah, itu ada dua. Qadanya Allah, keputusan Allah ada dua. Yang pertama yaitu keputusan Allah berupa kauni. Berupa kauni. Artinya adalah semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas keputusan Allah dan kehendak Allah. Apa saja, baik yang Allah rela terhadap perbuatan tersebut atau Allah tidak rela. Ini disebut dengan qada'un kauni, keputusan kauni yang pasti terjadi. Karena semuanya di atas muka bumi ini atas kehendak Allah dan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diridhai oleh Allah atau dimurkai Allah, itu semuanya atas keputusan Allah. Terjadinya orang yang berzina atas kehendak Allah. Artinya, atas kehendak Allah secara kauni. Karena semua yang terjadi atas muka bumi ini tidak ada keluar dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadinya orang yang beriman, sholat, orang yang puasa, zakat, haji, dan mengerjakan ketaatan-ketaatan lainnya atas kuasa Allah. Ini disebut dengan qada kauni. Keputusan Allah yang bersifat kauni, mencakup alam semesta. Maka di sini berlaku semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas keputusan dan kehendak serta kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada keputusan Allah yang kedua jenisnya, yang disebut dengan qada syar'i, yaitu seluruh keputusan Allah yang terjadi pada makhluknya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, orang berislam, orang berpuasa, mendirikan sholat, dan semisalnya dari amalan-amalan baik. Ini namanya qada syar'i. Keputusan Allah yang Allah rela dengannya. Dan keputusan Allah yang syar'i ini tidak mesti harus terjadi semua. Tidak mesti terjadi semua. Contoh misalkan surat Al-Isra ayat 23 tentang bakti orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memutuskan, menetapkan agar tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini qadha Allah secara syar'i. Akan tetapi ada yang mensyirikkan Allah, ada yang durhaka kepada Allah. Makanya kita di awal tadi kita katakan bahwa gelar qadil qudat, hakim, para hakim, penetap keputusan dari para penetap keputusan, tidak pantas diberikan gelar itu kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena keputusan Allah, ketetapan Allah, kuasa Allah mutlak, tanpa batas. Maka itu tidak pantas diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa Allah menetapkan hukum tanpa batas, tadi, ketetapan hukum Allah ada yang bersifat kauni, dan ada yang bersifat syar'i. Ya, ada yang bersifat syar'i. Contoh misalkan surat Al-Isra ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَفِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ. Dan sungguh kami telah tetapkan untuk Bani Israel di dalam Alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Sungguh kamu akan benar-benar merusak di bumi dua kali. Pengrusakan tidak diridhai oleh Allah, tapi terjadi. Nah, itu namanya ketetapan Allah secara kauni. Orang berzina, orang menjadi banci, gay, yang lagi ramai. Ya, itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara kauni. Artinya, semua yang terjadi atas kehendak Allah, kuasa Allah, tapi secara kauni. Allah tidak rela itu secara syar'i. Ya, makanya dia tidak bisa bersandar dengan ini. Ini kan sudah takdir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala salah menempatkan rongga tubuh. Saya bersifat feminin, perempuan, tetapi diletakkan pada rongga tubuh laki-laki. Yang salah bukan saya, yang salah yang menciptakan saya. Ini orang tidak faham dengan apa itu ketetapan kauni, dengan apa itu ketetapan syar'i. Allah telah menciptakan, iya, secara kauni. Karena tidak ada yang makhluk melata di atas muka bumi ini, bahkan seluruh makhluk, kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara syar'i Allah tidak menyukainya, dan Allah tidak menginginkannya, karena hal tersebut diharamkan dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan kita, gelar qadil qudat, hakim para hakim, tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Maka, di sini penulis mengatakan, menggunakan gelar qadil qudat, hakim para hakim, dan yang semisalnya tercela, karena berarti terjadi penyamaan, penyamaan makhluk dengan Allah dalam perkara pengagungan. Dan di sini terjadi syirik rububiyah. Apabila diucapkan si fulan hakim para hakim, maka ini syirik asghar. Tetapi jika memang meyakini di dalam hati bahwa fulan memang hakimnya para hakim menandingi keagungan Allah, maka ini berarti syirik akbar, mengeluarkan orang dari Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada kata-kata dan yang semacamnya. Kata-kata semacamnya diantaranya adalah malikul amlak, rajanya para raja. Nah, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena yang berhak menguasai dan kerajaannya mutlak, absolut, tanpa batas, hanya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang semacamnya seperti itu. Malikul amlak, rajanya para raja, dan semisalnya. Taib, ada gelar-gelar yang sering disematkan kepada para ulama. Di antaranya alimul ulama, alimnya para ulama. Maka ini pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada yang alim keilmuannya absolut, mutlak, tanpa batas, kecuali Allah jalla fi'ula. Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan setiap yang mempunyai, dan di atas setiap yang mempunyai ilmu adalah yang maha berilmu, Allah tabaraka wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Yusuf surat ke-12 ayat 76. Maka tidak boleh. Kecuali, para ulama mengatakan, kecuali kalau ada bidang tersentuh. Misalkan, alimul ulama fil fiqh. Alimnya para ulama dalam ilmu fikih. Nah ini mungkin bisa. Meskipun demikian, lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena satu, dikhawatirkan akan menghantarkan kepada perkataan yang lebih dari itu. Yang kedua, saddudz dzari'ah, menghalang, menutup sarana agar orang yang dipuji tersebut tidak ujub, tidak merasa memiliki sesuatu yang lebih dimiliki oleh orang lain. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada gelar lain seperti Syaikhul Islam. Yang terkenal dengan gelar ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu Syaikhul Islam. Boleh seorang alim digelari dengan Syaikhul Islam. Yang maksudnya adalah jaddada fil Islam wa hasala lahu atharun tayyib fid difa'an. Beliaulah seorang pembaharu dalam agama Islam. Seorang ulama pembaharu dalam agama Islam, dan beliau mempunyai bekas yang baik memperjuangkan agama Islam. Makanya disebut dengan Syaikhul Islam. Jadi maksud Syaikhul Islam itu adalah seorang ulama yang memperbaharu agama Islam dan mempunyai bekas yang baik dalam memperjuangkan agama Islam. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi gelar-gelar lain seperti Ayatullah, Hujjatul Islam, Hujjatullah. Ini gelar-gelar yang kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah, alqabun hadithah. Gelar-gelar yang baru, la tambaghi, tidak cocok dipakai oleh manusia. Lianna la hujjata lillah ala ibadih illa rusul. Karena tidak ada hujjah yang dimiliki oleh Allah atas hamba-hambanya kecuali para rasul alaihimus salatu wassalam. Kecuali para rasul. Ya, para rasul itu hujjah. Hujjah maksudnya adalah alasan Allah untuk bisa menghukumi, menghisap manusia di akhirat. Tidak ada alasan Allah untuk bisa menghukumi, menghadili manusia di akhirat kecuali siapa? Para rasul. Makanya tidak pantas manusia biasa diberikan gelar Hujjatul Islam, Hujjatullah, ya, ataupun Ayatullah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Fis sahih." Di dalam diriwayatkan dalam as-sahih. Kalau kitab aslinya tidak seperti dalam terjemahan. Kalau terjemahan kita kan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Istilah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid, fis sahih, senantiasa Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, maksudnya kalau seandainya disebutkan beliau mengatakan di dalam kitab As-Sahih, itu maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Penerjemah kita memudahkan kita. Beliau mengatakan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dua kitab asahhu kitabai ba'da Al-Quran. Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dengan ijma' para ulama. Konsensus para ulama. Ya, ini para ikhwan. Dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mana yang lebih utama? Sebagian ada yang mengatakan Sahih Bukhari lebih utama dari Sahih Muslim. Sebagian ada yang mengatakan Sahih Muslim lebih utama daripada Sahih Bukhari. Maka bainahuma umumun wa khusus. Di antaranya ada terdapat keumuman dan kekhususan. Sahih Bukhari lebih utama dari satu sisi, Sahih Muslim lebih utama dari sisi yang lain. Sahih Bukhari lebih utama dari sisi kuatnya syarat Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis yang beliau tulis dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya perawi-perawinya benar-benar diteliti oleh Imam Bukhari. Sehingga hadisnya benar-benar kuat. Lebih kuat daripada apa yang di dalam Sahih Muslim. Perawinya benar-benar dipilah-pilih oleh Imam Bukhari. Makanya beliau melazimkan di dalam kitab Sahih Bukhari beliau, beliau tidak menyebutkan kecuali hadis yang benar-benar sahih. Adapun Imam Muslim, beliau istimewanya dari sisi pengaturan hadis, ya, pengaturan hadis sesuai dengan bab-babnya. Nah, itu lebih sistematis teratur yang ada pada Sahih Muslim. Itu dia. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna aqna'as min 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illa Allah. Artinya, sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seorang yang menggunakan gelar raja di raja. Tiada raja yang hak selain Allah. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bergelar raja di raja. Sebelumnya, sesungguhnya gelar nama yang paling hina. Kata-kata paling hina di sini adalah maksudnya adalah paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bergelar dengan gelar ini, dia sudah menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam gelar yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia paling hina. Ya, dan ini merupakan ancaman bahwa seorang manusia tidak boleh bergelar seperti ini, raja di raja. Dulu ada di Arab Saudi raja sebelum Raja Salman hafizahullah, itu Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Beliau terkenal di Arab Saudi raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sampai disebutkan sebagai Malikul Qulub, rajanya hati. Maka ini ditentang oleh beliau karena tidak ada yang memiliki hati kecuali Allah Jalla fi'ula. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena nanti menjadi akhna'a ism. Nama yang paling hina di hadapan Allah. Kenapa paling hina? Ini yang perlu antum catat. Karena tidak karena orang yang bernama dengan nama ini, dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Maka dicap oleh Allah sebagai orang yang hina. Tidak tahu diri, menyamakan dirinya dengan Allah, maka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hina. Pemahaman balik dari hadis ini berarti nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama yang menghambakan, menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya kan ada hadis ahabbul asma ilallah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, yang ada penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja di raja. Kenapa tidak boleh menggunakan gelar raja di raja? Karena tidak ada raja secara hakiki selain Allah. Adapun raja di dunia dari manusia, kekuasaannya terbatas hanya pada kerajaannya, hanya pada daerahnya. Adapun raja di raja hanya Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita baca Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Karena pada hari itu tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencari orang-orang yang meletakkan dirinya, menyombongkan dirinya seperti raja, seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik, aku sang raja. Al-Malik di situ adalah untuk istighraq. Al di situ untuk istighraq. Artinya aku sang raja seluruhnya. Ana Dayyan, aku yang meminta pertanggungjawaban. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Mana orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini sebab kenapa di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala satu-satunya raja. Karena tidak ada raja pada saat itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah juga satu-satunya raja? Karena Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah?" Adakah yang mencipta selain Allah? Tidak ada. Karena biasanya kalau raja, dia paling berkuasa. Dia maha pencipta dan maha pengatur. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas untuk bergelar Malikul Amlak, rajanya diraja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan, penulis mengatakan qala Sufyan mithlu Shahan Shahin. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Beliau thiqah, perawi terpercaya, hafiz, ahli hadis, penghafal ribuan hadis, faqih, ahli fikih. Dan lahir di Kufah di Irak pada tahun 107 Hijriah. Dan kemudian tinggal di kota Mekah dan meninggal di sana pada tahun 198 Hijriah. Berarti beliau ini ulama Islam abad kedua Hijriah. Beliau kira-kira adalah tabi'ut tabi'in. Ya, beliau tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba' antara itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Sufyan berkata juga seperti gelar Shahan Shahin. Shahan Shahin ini adalah bahasa Persia. Bahasa Persia. Kenapa disebutkan seperti ini? Agar bahwa dalam bahasa selain Arab pun, orang Ajam pun tidak boleh bernama seperti ini. Raja di raja, ya, tidak boleh. Ya. Kalau di Indonesia ada enggak gelar-gelar seperti itu? Saya tidak tahu. Ya, kalau ada tidak boleh. Kenapa? Karena yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Belum. Baik, kita lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa fi riwayah, dan di dalam riwayat aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Disebutkan dalam riwayat orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Ini kata-kata paling dimurkai ini menunjukkan kepada ancaman keras. Karena murka Allah tidak sembarangan. Beda dengan murka makhluk. Bahkan ini bukan sekedar dimurkai, paling dimurkai. Ya. Aghyadhu rajul. Para ulama mengatakan apabila ada kata yang disebut dalam bahasa Arab sighatut tafdhil, kemudian setelahnya mufrad, maka menunjukkan kepada keumuman dan menunjukkan kepada tingkatan tinggi. Seperti misalkan ghaidhun itu adalah murka, tetapi ketika paling dimurkai yaitu aghyadhu, kemudian setelahnya rajul adalah nakirah dalam bentuk mufrad. Maka setiap kata yang komparatif setelahnya mufrad nakirah menunjukkan kepada keumuman. Maka terjemahannya adalah orang yang atau manusia yang paling dimurkai. Yang paling dimurkai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling jahat, akhbas, khabis adalah buruk. Khabis, buruk. Lebih buruk atau paling buruk, akhbasu. Ya, akhbasu. Dan setelahnya, dhamir ya'udu ilal mufrad, yaitu kata ganti yang kembali kepada kata mufrad tadi, orang. Maka sama, terjemahannya pun umum. Orang yang paling jahat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan ancaman dan beratnya ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر, الله أكبر, لا Kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sudah sebutkan riwayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, bahwa aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat adalah orang yang bergelar Malikul Amlak, rajanya diraja. Ini tambahan riwayat dari riwayat sebelumnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis menyebutkan sebuah kandungan-kandungan dalam bab ini. Penulis berkata, "An-nahyu 'anit tasammi bi malakil amlak." Satu, dilarang menggunakan gelar raja diraja. Menggunakan gelar berarti dia sendiri yang menamai dirinya. Pertanyaan, kalau timbul dia dinamai oleh orang lain, maka jawabannya sama. Itu pun terlarang. Dan dia harus memberitahukan bahwa gelar itu buruk. Ya. Baik dia bernama sendiri dengan gelar itu, atau dia diberikan gelar oleh orang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Dilarang menggunakan. Kata-kata menggunakan kembali kepada dia sendiri bergelar. Kalau seandainya dia diberi gelar, itu pun juga terlarang. Baik. Yang kedua, anna fi ma'nahu misluhu, kama qala Sufyan. Dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya, seperti yang dikemukakan oleh Sufyan. Seperti yang dikemukakan oleh Sufyan, yaitu Shahan Shahin. Ini bahasa Persia, yang artinya sama, yaitu Malikul Amlak, raja diraja. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yang kita pelajari sudah, sebagai kandungannya, At-tafattun litaghlidhi fi hadha wa nahwih. Hal ini dilarang karena mengandung unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun wa ma'al qat'i bi anna al-qalba lam yaqsud ma'na, sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Nah, tetap dilarang, ya, tetap dilarang, karena ucapan itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Makanya saya katakan tadi, kalau ucapan saja itu berarti hukumnya syirik asghar. Tapi kalau malah meyakini di dalam hati, memang ada yang raja, diraja selain Allah, maka berarti syirik akbar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi, ucapan-ucapan kesyirikan, meskipun tidak diniatkan di dalam hati, tetap dilarang. Tetap dilarang. Apalagi sampai memang berniat dan berkeyakinan di dalam hati. Yang keempat, at-tafattun anna hadza li ijlalillahi subhanahu. Larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan Allah ini ibadah tersendiri. Ya, ibadah tersendiri, dan ini termasuk daripada sikap orang bertauhid. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bab ini, dan malam ini agak pendek babnya. Yang jelas kita benar-benar bisa memahami bab ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Naam. Naam, ada yang ingin bertanya? Bolehkah memberi nama anak Abdul Malik atau Abdul Qadhi? Maka jawabannya Abdul Malik boleh. Karena Malik salah satu nama Allah. Ya? Nama Allah itu ada dua dari kata Malik. Malikun dengan Malik. Maliki yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Dan Malik, Malikin Nas, rajanya manusia. Atau yang memiliki manusia. Bedanya Malikun dengan Malikun, ya, Malik itu adalah yang memiliki. Adapun Malik adalah raja. Ya, boleh Abdul Malik, tulisannya begini. Abdul Malik atau Abdul Malik, boleh dua-duanya. Ya, atau Abdul Malik. Karena dua-duanya nama Allah Subhanahu wa taala. Malikul Quddus. Abdul Qadhi boleh. Al-Qadhi nama Allah. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadhi. Dikarenakan Allah itu adalah Al-Malik dan Allah itu pun Al-Qadhi, mohon penjelasannya. Iya, boleh dua-duanya. Kenapa Sufyan As-Sauri tidak ingin ditunjuk sebagai hakim? Para ikhwah, ini mungkin sedikit ada kekeliruan atau ada harus dijelaskan. Sufyan yang di dalam kitab kita, Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Beliau seorang ulama di abad kedua Hijriah, meninggal pada tahun 198 Hijriah. Ada lagi Sufyan yang juga dan lebih terkenal dan lebih tua. Sufyan ibn Masruq, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Beliau ini lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat sekitar tahun 136 gitu. Ya. Nah, beliau ini adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Yaitu pemimpinnya ulama hadis. Beliau di masa Al-Mansur, itu kekhalifahan dari Abbasiyah, beliau tidak mau menjadi hakim. Bahkan sampai dikejar-kejar, disuruh menjadi hakim, tidak mau. Karena berat menjadi hakim. Sampai akhirnya beliau pun dipenjara. Dan meninggal di penjara. Ya. Dan beliau berkelana kemana-mana, tidak mau memenuhi panggilan Khalifah Al-Mansur untuk menjadi hakim. Dan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri rahimahullah, ini adalah ulama hadis, ya, dan Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau yang mengatakan lemahnya laki-laki di hadapan perempuan, yang dimaksud firman Allah wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu adalah lemah, yaitu maksud lemah di sini lemahnya laki-laki di hadapan godaan wanita. Ini yang mengatakan adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Ya, Amirul Mukminin fil Hadis, wallahu alam. Barakallahu fik wa fik barak. Saya pernah mendengar bahwa ketetapan kauni manusia tidak ada pilihan terhadapnya. Ketetapan syar'i manusia mempunyai pilihan terhadapnya. Apakah pemahaman seperti itu sudah tepat? Maka jawabannya, ketetapan kauni manusia tidak mempunyai pilihan terhadapnya. Benar dari satu sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kehendak. Tetapi perlu diingat, pemahaman seperti ini bukan berarti melegalkan maksiat. Karena kalau kita katakan ketetapan kauni manusia tidak punya pilihan, maka pada saat itu ketika manusia LGBT, ya, lesbian, gay, transgender dan biseksual, berarti mereka kemudian mengatakan ini adalah ketetapan kauni dari Allah untuk saya. Saya tidak punya pilihan. Rongga saya laki-laki tapi saya cucok. Saya tidak punya pilihan. Ini tidak benar. Betul bahwasanya manusia tidak ada pilihan, bahwasanya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketetapan kauni pasti terjadi. Lebih tepatnya bukan dikatakan manusia tidak ada pilihan, tetapi lebih tepatnya ketetapan kauni adalah semua kehendak Allah pasti terjadi. Seperti itu. Tidak ada kehendak Allah kecuali terjadi. Itu yang disebut dengan ketetapan kauni. Karena kalau seandainya dikatakan manusia tidak ada pilihan terhadapnya, nanti orang akan mengatakan ini ketetapan kauni. Dia bermaksiat, ini ketetapan kauni. Karena enggak ada pilihan. Ini semuanya takdir Allah. Ini tidak benar, ya. Ketetapan syar'i manusia pilihan, manusia mempunyai pilihan terhadapnya. Maka ini pun juga tidak benar. Yang benar adalah ketetapan syar'i adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai. Dan manusia di situ berusaha untuk melakukan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah iradah, keinginan, maka pendapat yang paling benar adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara dua pendapat yang menyimpang, yaitu pendapatnya kaum Jabriyah dan pendapatnya kaum Qadariyah. Kaum Jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak. Manusia bagaikan robot yang dijalankan oleh Allah. Manusia bagaikan bulu ayam yang diterpa oleh angin berbolak-balik. Manusia bagaikan daun yang diterpa oleh angin. Ini Jabriyah. Tidak ada punya kehendak manusia. Sedangkan Qadariyah mengatakan tidak ada kehendak Allah pada kehendak manusia. Kebalikan dari Jabriyah. Manusia berbuat, itu kehendaknya. Tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pertengahan. Dan selantiasa selalu seperti itu. Ahlus Sunnah senantiasa di pertengahan antara dua pendapat ekstrim kanan, ekstrim kiri. Selalu seperti itu. Ahlus Sunnah di pertengahan antara pendapat ekstrim kanan, ekstrim kiri. Saya beri contoh, Ahlus Sunnah di antara kaum Syiah Rafidah dengan kaum Nasibi. Syiah Rafidah terlalu mengagungkan Ahlul Bait sampai menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan. Sedangkan kaum Nasibi menghina Ahlul Bait. Tengah-tengahnya adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara kaum Jabriyah dengan Qadariyah. Ahlus Sunnah pertengahan antara kaum Khawarij dengan Mu'tazilah. Ya, Ahlus Sunnah selalu dalam pertengahan. Nah, para ikhwah, pertengahannya Ahlus Sunnah dalam masalah iradah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb semesta alam. Di dalam ayat ini Allah menetapkan kehendak untuk manusia. Iradah untuk manusia. Ini bantahan untuk kaum Jabriyah yang mengatakan manusia tidak punya kehendak. Tetapi illa an yasha Allah rabbul alamin, kecuali sesuai dengan irada dan kehendak Rabb alam semesta, Allah tabaraka wa taala. Ini adalah bantahan untuk kaum Qadariyah. Lalu bagaimana memahaminya? Bahwa manusia mempunyai iradah, kehendak, keinginan. Tetapi seluruh kehendak dan keinginan manusia di bawah kuasa dan kehendak siapa? Allah. Begitu pemahaman yang benar. Ya, wallahu alam. Barakallahu fiik. Di Banjarmasin ini sudah menjadi bahasa sehari-hari yang diucapkan kepada seseorang yang mempunyai sifat ngakali orang atau ngibulin orang. Dikatakan kamnih raja manusia orangnya. Kamnih raja manusia orangnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lebih baik perkataan seperti ini dijauhi. Ya, sama seperti yang saya ungkap tadi bahwa ada sebagian orang mengatakan alimul ulama, dia boleh, tetapi lebih baik dijauhi. Ya, alimul ulama di dalam ilmu fikih, alimul ulama dalam ilmu tafsir. Ya, raja lalu orangnya nih. Ya, lebih baik dijauhi. Raja merotet ya. Ada ayat dalam Al-Quran, saya tidak ingat ayat berapa dan surat apa. Allah menghendaki kebaikan bagimu dan tidak menghendaki keburukan bagimu. Jadi, mana mungkin Allah menghendaki zina? Itu kehendak syaitan. Itu adalah pilihan manusia ke jalan syaitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatnya apa ya? Allah mengendaki kebaikan bagimu. Saya tidak tahu kalau ada ayat ini. Allah menghendaki kebaikan bagimu dan tidak menghendaki keburukan bagimu. Yang mungkin yang dimaksud adalah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul asra. Allah memiliki, menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Itu mungkin ayatnya. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati Allah, yang paling penting pertanyaan di bawahnya. Jadi mana mungkin Allah menghendaki zina? Itu kehendak syaitan. Maka inilah yang saya katakan bahwa di sana ada namanya iradah kauniyah ataupun qadha kauni, kehendak secara kauni. Allah Subhanahu wa taala berkehendak secara kauni. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa terjadi. Itu kita harus yakini. Semua atas kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah ini adalah kehendak yang kauni kalau seandainya dia berupa maksiat. Kalau seandainya dia berupa maksiat, Allah berkehendak atas itu, bahwa itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi tanpa kehendak siapa? Allah. Cuma kehendak itu tidak mesti harus diridhai oleh Allah. Nah, itu cara memahaminya begitu. Orang bermaksiat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya tidak terjadi kecuali atas kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengucapkan padanya, jadilah. Maka jadilah perbuatan tersebut. Tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini, kecuali atas kuasa Allah, kehendak Allah, keinginan Allah. Tetapi ingat, kalau itu maksiat, maka itu kehendak apa namanya? Kauni. Kehendak apa namanya? Kauni. Adapun kalau orang mengerjakan ketaatan, maka itu kehendak Allah yang dicintai oleh Allah. Itu disebut dengan kehendak apa? Syar'i. Paham sekarang para ikhwah? Jadi iradah itu ada kauniyah, ada syar'iyah. Jadi orang misalkan bermaksiat, maka kita katakan itu iya bisikan syaitan. Kemudian manusia itu bermaksiat. Manusia yang melakukannya, tetapi manusia itu tidak bisa bermaksiat kecuali atas kehendak Allah. Makanya saya sering mengatakan, Anda akan faham, pintar, cerdas memahami takdir Allah ketika Anda faham tentang tahapan-tahapan takdir. Tahapan takdir yang pertama, meyakini Allah Maha mengetahui atas seluruh yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah Maha mengetahui. Ini tahapan pertama. Allahu ya'lamu ma kan, wa ma yakun, wa ma sayakun, idh law kana kaifa yakun. Allah Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi. Dengan ilmunya ini, Allah, tahapan yang kedua, Allah menuliskan takdirnya. 50 ribu tahun sebelum terjadinya langit dan bumi. Anda sekarang berkumpul jam sekian, tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, tanggal sekian. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang keluar dari takdir itu. Kemudian tahapan yang ketiga, bahwasanya semuanya meyakini bahwasanya semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Tidak keluar dari kehendak Allah. Karena kalau seandainya dikatakan orang berzina, itu bukan kehendak Allah, lalu siapa yang menciptanya? Siapa yang menciptanya? Saya nanya. Siapa yang mencipta kalau bukan selain Allah? Tidak ada. Kecuali siapa? Allah. Tetapi kehendak itu disebut kehendak apa? Kauni. Dan kehendak kau ini tidak semua diridhai oleh Allah. Ya, begitu. Kemudian tahapan yang keempat adalah penciptaan. Meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas ciptaan Allah, baik ataupun buruknya. Nah, itulah orang akan benar-benar memahami takdir dengan tahapan-tahapan tadi. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah berdoa dalam memuji nama Allah seperti engkaulah maha raja dari segala raja, pemimpin dari segala pemimpin? Boleh. Dan ini termasuk pujian yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya pujian tersebut adalah diucapkan tatkala seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca lanjutannya. Oh, ayat yang mungkin yang dimaksudkan tadi tentang orang berzina tadi ada surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari itu dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu dari kesalahanmu. Maka ini tidak ada kaitannya dengan takdir, dalam artian dengan iradah, tidak ada yang kita sebutkan tadi. Dan ayat ini tidak sama dengan pertanyaannya. Ayat ini menceritakan bahwa kenikmatan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang taat kepada Allah, Allah ngasih nikmat, itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang mendapatkan musibah, itu hasil usahanya sendiri. Tetapi itu pun tidak keluar dari siapa? Dari apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Teman saya kemarin baru menikah, tapi sayangnya acara pernikahannya jadi kacau karena si perempuan kesurupan. Penyebabnya pada saat dia duduk di kursi pelaminan, tapi kursi pelaminannya lupa dikasih sesuatu seperti bunga-bunga atau sesajen yang diyakini agar roh halus tidak mengganggu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan adat istiadat Banjar. Apakah meyakini seperti itu sudah termasuk perbuatan syirik sampai melakukan sesaji? Maka jawabannya pada ikhwah, meletakkan sesaji untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kesyirikan. Karena ini berarti di dalamnya terjadi penyamaan jin dengan Allah dalam hal minta perlindungan. Dalam hal minta perlindungan. Dan minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi saya ulangi, meletakkan sesaji di bawah pelaminan, bubur habang, bubur putih, kopi pahit, ya, kopi manis. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena di dalamnya penyamaan antara jin dengan Allah dalam perihal dimintai perlindungan. Wallahu a'lam. Bagaimana acara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan apa saja yang dilarang dalam pesta pernikahan? Acara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ada dua mempelai, laki-laki, perempuan. Ada wali bagi perempuan. Ada mahar dari laki-laki sesuai dengan permintaan perempuan. Ada ijab kabul antara laki-laki dan perempuan, dan wali perempuan. Ada dua saksi, ya. Itu adalah pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dan apa saja yang dilarang dalam pesta pernikahan? Seluruh maksiat yang dilarang dalam pesta pernikahan. Apa saja yang dilarang? Seluruh maksiat. Seperti yang terjadi di tengah kaum muslimin, di antaranya ada musik dalam pesta pernikahan atau resepsi pernikahan. Kemudian terjadinya ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, wanita-wanita berdandan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian berdandan wahai para wanita sebagaimana generasi jahiliyah pertama berdandan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam akad nikah, yaitu harus atau agak dipersulit pernikahan dengan mahar yang mahal. Ini salah satu penyimpangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa aisaruhunna ma'unah. Sebaik-baik wanita adalah yang paling murah biaya pernikahannya. Kemudian penyimpangan yang lain yang terjadi pada akad pernikahan ataupun pada resepsi pernikahan adalah terlalu dipersulit di dalam perkara ijab qabul. Ya, terlalu dipersulit. Lafadznya terlalu dipersulit. Kemudian detiknya terlalu dipersulit. Misalkan tunai harus langsung kadebehinakan. Maka ini terlalu dipersulit. Ya. Padahal cukup si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Jadi yang sudah suami dan istri, ya, tidak terlalu sulit dalam pernikahan. Nah, cukup. Untuk lebih utama manakah antara Ustaz, lebih utama manakah antara sholat di rumah dengan orang tua atau sholat di masjid? Mengingat bapak saya sudah 5 tahun terakhir terkena sakit stroke ringan bagian kanan. Mohon doa untuk kesehatan kesembuhan orang tua saya, khususnya untuk kesembuhan bapak saya dari stroke-nya, sehingga beliau dapat melaksanakan aktivitas ibadahnya normal kembali dan berjamaah di masjid. Jazakallahu khairan. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma rabban nas mudhibil ba's, isfi anta syafi la shifa illa shifa, shifaan la yugadiru saqaman wala alama. Ya Allah, sembuhkanlah yang meminta untuk didoakan agar disembuhkan, dan juga orang-orang yang sakit dari seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka jawabannya adalah, kalau dia laki-laki, wajib untuk di masjid. Dia laki-laki, wajib untuk di masjid. Adapun bapaknya yang kena stroke tersebut tidak diwajibkan karena uzur. Dan dia, bapaknya sholat di rumah. Ya. Sholat di rumah. Kalau bapaknya memerintahkan atau meminta untuk berjamaah di masjid, maka tidak diperbolehkan. Karena bagi laki-laki yang muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka dia diwajibkan untuk sholat di masjid selama dia mampu. Ya. Adapun laki-laki yang sudah tidak mampu, maka dia diberikan uzur untuk sholat di rumahnya. Ya, demikian. Ada lagi yang lain? Ya, pengumuman para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pekan depan libur, entah kalau seandainya ada pengumuman dari Masjid Imam Syafi'i bagian dakwahnya, yang jelas saya safar pekan depan, jadi malam Kamis depan libur jadwal saya. Kalau ada ustaz yang mengisi, maka mungkin bisa diumumkan nantinya. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.